La alal tauri. La la alal tauri. Ada kan lanya? Nah, maksudnya teman pada belajar la alal tauri. Wajibnya itu bukan ke cedera. Kalau memang salah lo pun dari ikan sampai ter itu lah bakas nembak ter. Lalu anak kena aja kakak Maryam. Bunda asal misalnya dong banyak. Kena anak setengah enam dah basur dulu aja. Ya kada wajib bak. Bahasa Ibrah itu kada wajib. Bal indah irat rikian wa salah. Kecuali hendak sembahyang hanya harus istinja. Paham kah? Kita nyaman juga lho. Nah cuma ini memandakan wajibnya tak ada sih. Rak itu benar aja. Cangkong kayaknya selalu aja. Ini kada. Ini ajar kita pak dengan jangka. Kecuali hendak sembahyang hanya. Warna huwa atau hendak mengkepertisun. Tawaf misalnya ya kan. Seperti sembahyang. Atau menjaga Quran misalnya itu hanya misal sudah kan? Awak kasih acap tadamu atau takutan kalau punya calon cerimut, nah itu wajib sisi sini jalan yang takutan cerimut. Waktunya sempit banget sudah, itu sisi sini jalan. Mbak sudah, empat menitan lagi habis waktu sembahyang. Nah, jangan takutnya. Nah itu sisi sini yang, jadi lah tadi tambahilah. Ayolah, ala tawri. Angka luar pulang ini kita membaca gitu. Minas sabilain. Nah pertama bandanya najis, ya kan. Dan keluarnya pulang lagi ke minas sabilain daripada kubur. Ayo kubuli wad dubur. Kubur dan dubur situ keluarnya. Ya minin huma aw min ahadihima barang aja. Beindaya kada dua ya. Atau sebutin aja mun sebutin aja. Nah ngarannya kan sebutin aja. Kalau nah mini aja kan gitu. Ada kan yang kedua bukan lo? Nah itu tak. Jadi keduanya itu pun wajib jadi bar dibasuh minta. Nah keluarnya ini walaupun artinya bandanya itu kayak keluarnya di kubur juga, tapi pulang melalui ini hari jadi. Nah perlu kita tak mencolomori, nih mencolomori baca lomor. Nang keluarnya baca lomor. Lamun nang keluarnya ini kena batuk, kering aja batuk itu kan ada wajib dari sini, tapi pun sunat aja. Atau itu aja yang keluar ada yang bot ada itu aja artinya gantut gantut itu artinya kantut gantut ya. Orang Arab belajar bahasa kita nyambut kantut gantut. Nah ini kada wajib isinya kada nah ini nah mulai isin khor aja bihi keluar dengan kata-kata mulai bagaimana Amaru saya itu kada wajib pinjamannya karihin seperti angin ya kalau kan tuh wabudin ulah permit bila lawasun yang kada bebecul omor itu sunnah saja bapak istinja pala wajib istinja itu kada wajib istinja dari punya balyum dabu tetapi itu kan sunnah takkan aja ya kak nyata sunnah takkan aja lalu kata-kata yang tadi ada kalau dia menyejis mengkaluan mengkaluan lamun yang kalau itu pun suci aja nah ini semua saja apa di sini kalau mani seperti air mani suci kalau itu kada wajib mata isinya ya semua tak jangan mewajib yang mandi itu nggak saja semua ini itu tadi kita terus akanlah lawan apa bah isinya itu tadi wajibnya bimain lawan banyu mutlak napa arti banyu mutlak ma yusamma ma'an. Nah orang kan menyambat banyu mintu banar aja orang kan menyambat banyu ya mintu aja iya an sudah ngatakan mutlak sudah mun mintu pang ambilakan banyu sup nah itu jangan nah baputung ya kak ambilakan banyu sup nah baputung ya kak sup orang nyambat sudah teh kopi nah ya kak ambilakan banyu lebeng itu kan apa pelantaran wadahnya aja di lebeng jadi tetap aja rugi mutlak ngarannya paham lah paham kata nah itu kan ya minta ambilakan banyu kobokan wadahnya bener ada kobokan tolak orang nyambat tetap banyu itu kan itu kalau dipakai istinja ngerti kan nah itu coba ini bisa memaan tadi. Nah, jadi lah menentukan enggak hendak yang bangun hendak berbasuh yang bangun yang belakang air jam-jam boleh aja tapi hilat bolehnya hilat ada yang belakang haram ada yang belakang makruh ada yang belakang hilapul awalat yang bagusnya bikin aja yang bisa sudah air jam-jam nih kamu lah nah coba kita masuk ke dalam kalau lu bimain adakah ainut lakin ya kala walau minna izang jamak lakin namu banyu jam-jam itu sudah pula aula ya kan gitu amal afwah wakilah makruhan wakilah haraman ya kan ma'al indija tapi sahaja isinya tapi haram ujul kawannya nih habis wal wajibu til istinja bil ma'i istimalu qadrin minhu yang wajib di dalam beristinja dalam banyu memakai sakadar daripada banyu bahwa kadang yang sempat banyu itu pun sejak dengan nabi basuhakan bos kadang mimpi yang dimakan daur tuh kan teh jadi sakadar aja ya aja kita sakayu ngungkah barangnya lah kalau menghaluskan sedang dua itu maka apa tadi bihaitu ya gulibu ala gomnihi ma'ahu dalalu nabasa dengan kira-kira balik atas pasangka kita beserta banyu tadi hilang najis mimpi aja hujannya artinya limbah sudah dirasa-rasa tak rasa berasih dia mimpi aja kada nang mesti sa Allah dua Allah kada mesti ada dua cara seberapa pun dah ini kan kalau faham aja yang kira kita ini yang merajakan atau lebih kita merajakan yang terusnya ini kasat lah yang terakhir kasat dia sudah kasat dia kasembang sembang satu bulan basuh yang terakhir ya kah tapi ini yang kira-kira takuan ini sembang dia lah mun kagancangan menyapu tapi ya sedang aja tah nah nyapunya tapi ikan sudah paham aja kalau kan kamu dengan yakin ya ini kan jam kena kada usah bayakin-yakin yang bayakin-yakin kiyalnya kalau aku makan pasta kada usah minto kada usah ini wa alamatuhu tanda-tandanya yaitu zuhur khusyuknya banyak sudah nampak kina kasat iya am sudah tak ya ini banyak aja orang tuh teh tuha bangka sudah beristinja kada bisa batasnya nang anti pada istinja kada tahu balu nang kasat sudah anti membasuh usalli jadi imam dia sabang hidup pada setelah sembayangnya apa istinja kada tahu kan mana batas istinja masih licin aja lagi kami nyelicin ada aja lagi itu ini teh siapa sih namanya kamu pak? Jadi pak bila sudah kasat, nah itu alamatnya anu apa? Tak alamatnya bermula halah, mana alamat istinja? Kasat, alamat jadi yang kalimah istinja, alamat kasat. Tokom wajib. Wala yajibu syumul yadi kada wajib pang mahingat tangan kalau diringat dah andai kata diringat ada lingat lingat ini menunjukkan tangannya nang baluman bersih kada lamun buit kalau ta'ala andai kata diciumnya juga tangannya wala jadara ihatal farid anda kasiuman bau nang keluar tadi bogo-bogo itu bahwa dalilun ala najasa tiyadri itu menjadi bukti tangannya aja mengasih rizat itu tangan bukannya nah ini bisa-bisa kita berbasuh ini mesti putih-putih itu aja namanya kaset dua sudah dan baleman kaset baleman lagi tak dibawa sembahun ke basuh nah ini kita belajar istinja hanya anda tahu dia syukur dan berpanjang umur santai jangan kalau panjang dia umur dan bantang tak jadi santai mungkin ini ingat Tuhan yang kita umur ya habis habis wala yuhkamu alal mahal bin najasah bukan artinya buruk ya ingat dia sekadar itu tangannya aja ngarangnya buruk sudah kah? Sudah kasat nah sawa un sammaha minal mulaki amla sama adanya mencium itu lawan tangannya nang tasampuk murid atau tangannya nang tasampuk murid di situ nang diciumnya pendeknya urusan tangan lain terteh nah ini dia kah yang penting kasat nah jadi ya kah kalimah istinja alamat kasat hukum wajib tentang lihat saya akhir sebenarnya kama huwa zahirun zahiru kalami MR kama huwa zahiru kalami MR Muhammad Ramli. Muhammad Haram Ramli. Nama Ramli. Karena nama Ramli siapa orangnya? Syekh Mutajar Lul Ustadz Al-Lama Al-Fadil Sayyidi Syekh Ahmad Arwan Ramli PNR Pak. Ya kan? Minta Ahmad Ramli. Nanti sahihi Waqala Rahmani Ujar Rahmani. Nama orang ulama dia Insan maham yang melakil aku pada wadah ala jenis setihnya lamun dikiumnya pas lawan yang bakas tagat cek bulis ke dikium berbau aja itu menunjukkan majlis buritnya apa jasidin jadi wahadah wadah ini artinya wahai raja padahal pada arti kalau kalian pilih yang menyaksir bawa lo ya kalau lah enggak bisa cek ada usaha nanti kakak mengajarin lantan baunya lah enggak banget ya kalau wa amal alitu fatakunu alamatan lirafi pitas nyetir abnal fasad niabatan angin domnah jadi wa amal batu'u fatakunu artinya alatan linnajasah niabatan angin banyo nah ini bang itu gantinya yang asalnya dulu banyo nah batu itu ganti aja paham lah walau kada batu yang puluh jagung kajalik boleh aja coba ini ada adalah asli asal jangan jagungnya aja pemakanan diizalatin najasa untuk menghilangkan najis tadi coba Tuhan lawan kita menangati kita ini berigat-igat di tangan Tuhan andai kata mau tidak mau rigat keluar disuruh laka-lakas apa? Berasihi alat merasai si din menyediakan banyu ada air ada batu ada itu sebenarnya diizalatin najasa al hajarin ya kan al hajarin atau wabah batu nah ini ya annahu sangkarna nabi sallallahu alaihi wasallam jawwajal istinja abihi nabi membolehkan istinja dengan batu hai itu sekira-kira kala ahu si batu itu membuang hu akan si najis ya lah nah itu wa amara dan nabi menyuruh artinya dipilihi dengan memperbuatnya wal muradu dikaulihi al hajarin maksud dengan kata-kata musamid al hajarin tadi yaitu ujubu salasi nasahatin namun batu tadi wajib 3 kali sapu walau batunya sabuku tapi menyatuakan 3 kali berarti 3 buncuk namun buncun ini disapuakan sapuakan tulang itu ngarannya musta'mal ya kalau lah entah tak kalah lagi ya kalau entah kalau disapu dulu dipakai najis kalau ini jadi batunya harus nangkagornal dia sedikit dan kira-kira buncunya 3 set bolongnya tali tatan taling set paling set paling timba jauh-jauh jangan mentawa lah misalnya tapi ajarin atau batunya 3 biji jadi jomnya jadi ini ketalitan pembuangan jadi dua ya kan abisalah tapi atropi ajarin atau dengan 3 buncunya sebiji batu barang aja batunya 3 apa atau sebuku aja tapi buncu 3 dipakai nah itu syaratnya apa tadi? Bersih. Nah, fa illam yahsul inqa'u bisalasati. Pak misalnya ini sudah 3 biji batunya masih aja lagi tertinggal. Sinijisnya nah pada pada berasih maka 3 sudah batu berarti apa? Wajib bau inqa'u wajib membarasih tambah tambah lagi batunya. Bakal yakat pulang. Ngambil batu. Ya kalau inilah yang dari kesan ini Mekah jadi bangar apalagi di Tanah Arab kali ini kita pakai bangar batu ini banyu bahari tetapi ada jadi betalut dengan ini makinnya menghendak mengambil batu di Mizalita ambil di batu-batu kalau kini di Ami jadi wajib al-imko'u wajib memberasi dengan tambahan batu. Nah, lamun sudah misalnya 3 kada bersih, 4 lalu berasih, wa yusannu itaru disunnatakan diganjili. Nah, tambah sedikit. Tapi sunnat aja menambah ini, lamun ganat tadi sudah bersih. Jadi batasnya ingin bersih berapa aja? Tak bersihnya ingin ganat sunnat diganjili tambah sedikit. Itu sunnat aja, Pak. Sunnat pahala kada lah. Nah. Coba wafat ulama sungguhnya sudah diketahui kenapa anu min kalam al-musannif anna dara sabila ini laisa kasabila ini. Ya Allah. Wah, melain pada kubur-kubur, pada sama hukumnya lawan kubur-kubur. Pina zakar Allah kabait. Lian alfaz minggari ini, yutang ayam utirna. Karena apabila benda keluar bukan di kubur, bukan di kubur, ini kata boleh lawan batu. Mesti lawan banyak. Yang boleh lawan batu ini, yang di kubur-kubur aja. Melain pada itu mesti bah, mesti banyak itu dah. Nah, lalu yang bagusnya di mata bayi singa. Nah, minta nih batu dulu. Hanyar banyak. Ini yang paling abdol maka itu sudah batu dulu hanya banyak untuk menghendak sebutung Jepang sekalipun beli aja batu banyak yang abdol. Kenapa? Sebab banyak ini berhasilnya berhasil banget daripada nah itu batu. Kalau batu tadi kira-kira kena tetap malam bisa ada pina karat sedikit kerasaan lah. Nah itu sudah. Nah ini hukumnya. Jadi kalau kawai kan coba akan sekali dalam semua hidup yang keduanya supaya ilmu terpakai. Batu dulu. Maaf lah, aku tadi mengukai bujur. Cor. Yang dia batu, set, buang. Set, buang, set, buang. Yang dia bagi, sir. Tak melakan sudah. Sekali barang ujar guru kita. Tak kira jangan sampai di sini kita itu kan memendel, seorang ada bisa menggawi. Mengabdolan ini. Sekali barang semua hidup. Biar guru itu. Jadi kita sudah ketepai. Jadi kita tidak mengadal, kita di akhirat biar guru. Orang kena pengumuman ke mereka. Barang siapa bisa diistinggalan batu kemudian banyak, ya ambil upahannya. Kita kawan anda, sekali barang. Ujar guru kok. Mbak, ini bisa, ini bagus sekali. Itu, artinya dianjurkan kepada seluruh anda. Wetawetlah, amitulah. Almayakunu makamahu, wallahu taala alam. Ampun maaf malam ini terlebih sedikit waktulah. Nah, mudah-mudahan Allah Taala memberi dalam kita ilmu yang manfaat, amal yang soleh, akhlak yang baik, mati beriman yang sempurna, dan mudah-mudahan kita berada terkabul dalam surga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulufi ad-dharain. Amin. Wala abun wala ummun. Wala abun wala ummun. Dan tidak ada abah bagi mereka itu. Laisa lahum syahwatun wala nafsun wala abun wala ummun. Tidak ada bagi mereka itu tadi abah wala ummun kadada jua bisi umma. Itu malaikat tak wajib kita mengitikatakan dengan jazam di dalam hati kita kaya itu. Fa'innahum karena malaikat itu ajisamun nuraniyatun. Karena seluruh malaikat itu adalah jisim nuraniyatun yang dijadikan daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya kah? Jelas tidak kata lah. Ay makhlukatun min nurin. Ya kah? Dijadikan daripada nur. Galiban keseluruhannya. Ya kah? Artinya keseluruhannya kah? Alamun artinya kebanyakannya. Waqad yakunu ba'duhum dan terjadi sebahagian dari mereka itu makhlukan minal qatarati daripada titik-titik allati taqturu min jibrila yang artinya titikan daripada jibril ba'da filsalihi sesudah mandi jibril min nahrin tahtal arsy daripada satu sungai yang andakan di bawah aras. Jadi kebanyakan dari malaikat itu dijadikan langsung daripada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya ada juga yang kada langsung Jibril mandi di sungai yang di bawah aras, limbah mandi keluar, titik yang bakas di awak Jibril ini diulah Tuhan apa? Malaikat. Tetapi si titik itu tadi asalnya daripada Nur Nabi SAW juga, cuma kan anu dari kita pada bawah, ke bawah. kadang langsung lalu kadang bakal bawah. Lamun semuanya ini itu kan daripada Nur Muhammad aja kan. Kalau kullu minhu fil haqiqati mubtada. Nah, jadi kita baca kan juga mas. Kalau kullu minhu fil haqiqati mubtada. Maksud minhu apa tadi? Maksud minhu itu a'ni bidzalika nur man sadal wara. Jadi kalau kullu minhu. Hun itu ke mana? A'ni bidzalika nur man sadal wara. Kalau kullu minhu fil haqiqati mubtada. Itu aja kan. Itu kepada ulama-ulama kita yang muktabar. Yang muktabarnya ada juga ulama yang kalau muktabar ada juga. Ayo kamu kan dapatnya kayak mau pakai mata. Ayo kamu yang kalau muktabar kok. Yang muktabarnya kalau yang kita pakai yang terlalu. Itu wakad yakin batu makhlukan yang kotor al-taktur menjadi lebat aku yang cinta yang terlalu asyik wahum. Dan malaikat itu berataan qadiruna dibari kekuasaan. Alat tasyakuli atas barupa-rupa. Di askalin muktalifatin dengan rupa-rupa nang ba lain-lain. Manuhanu makanya ini, manuhanu kayak ini, itu diberi kekuasaan. Limbahnya hendak kayak ini, kalau hendak kayak ini, kalau kayak itu mereka. Tapi masih jatuh rupa nang bagus-bagus saja, kata datang nang. Nang bagus-bagus saja rupanya. Walayas rabuna, dan mereka itu mereka kada bisa minum. Jadi lamun tamu kita tak melekat kada tadi pengalengan nyanginya wala yakulun makan kada kada jua bisa makan jua ya suruh nginap bakal ya apa orang belang melekat yang belang lalu misalnya dan boleh belang silahkan lenteng jangan ini kada bisa makan minta kan ada jin apa kada makan tapi yang dimakannya pun tulang arti memakan tulang tuh dijilatnya aja tulangnya aja kan habis ngerakuk-rakuk model kayak adukan itu lain manusia bisa sampai ke tulangnya dimakan iwak menyepinya patut pun tulang-tulangnya atau akal pus sama kaca atau raksahan apa lagi ada bagaimana ya maksudnya berujung tak ada bagaimana artinya para raksahan bilang badak akal itu sama kata harta raksaha ini ngerotok habis walau ya namun giring kalau bisa malaikat nyebam ini wajib tahu kita ini kalau ya kita kemilang malaikat bisa goreng ya sebentar dulu nah itu kalau kan maka belajar sudah itu giring kalau bisa wadalilu kaunihim layanamuna dalilnya nang artinya malaikat itu kahada guring kaulahu ta'ala firman Allah ta'ala kita kalau sudah firman Allah itu tuh nah mendengarnya firman mutafatih atau hadis mutafatih dah sudah lah atau kalam-kalam awliya awliya itu kekasih juga dah sudah kalau mendengar itu tak kalah lagi ya ikam lah nah itu sudah ditambah dengan rasa anugum rasa suka itu mau ditambah mudah-mudahan Allah mazidnya wala tangkusnya apa itu lagi yusabbihuna layla wannahara la yafturun nah mereka itu bertasbih siang asalah malam dan siang la yafturun tidak ada ampeh tidak ada ampeh tidak ada stopnya kada ada putus neta ya kan ampe stop putus cukup sudah bahasa Indonesia nya ada neta layak turun lamun kada sing ampihan tentu kada guring lamun guring nah bisa ampe bisa putus neta aja balanya karena umum kabar mula guring itu puturun ya kan itu putur ya taril insana nang mendatang lawan kita manusia ini memelekat kada minta menjadi kita bisa goreng ngeputer nggak ampe aja nih goreng tak ya mawala yak udun anu aklo tapi kada hilang sertanya serta si puter akal akalnya sih ada aja mau orang goreng tak akalnya ada aja ya tapi sudah kada kasaba apa-apa lagi tak minta akalnya ada aja buktinya mah ngebangun tak ingat aja tak ingat aja segala macam itu arti naum dan pada jumlah wala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Dan berataan malaikat itu kada pernah menyalahi akan Allah Ta'ala, akan sesuatu yang menyuruh ia Allah akan mereka. Kenapa yang disuruh Tuhan kada pernah menyalahi? Nah itu jujur benar. Anjurakan menikah situ pas Mikael tadi coba anjurakan lagi kini menikah situ. Nah kayak kebiasaan itu mah, kebiasaan membatalkan lewat ke sini mah. Pas kada bisa sekian, kada bisa sekali membuat tak Membuat kekontong kalau saya katanya kada bisa malaikat itu pas sajanya. Kalau bisa maksiat apa yang disuruh cepat. Nah itu malaikat. Raya fa'alun ma'yuk marun sigra dan tetap mengerjakan apa yang disuruh itu tadi. Nah maksiat kada bisa, kalian pulang apa yang disuruh saja. Itulah malaikat tadi. Kala ta'ala firman Tuhan, yaqafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu takutan akan Tuhan dari atas mereka itu, dan memperbuat mereka itu akan sesuatu yang mereka disuruh. Minat ta'ati bayannya, sesuatu pada daripada ibadat. Wa tadbiri ma'atur. Nah disuruh Tuhan ma'atur ini mau malaikat itu tadi. Suruh Tuhan gawin ini batu, mau minta. Wa qala ta'ala firman Tuhan lagi, bal'ibadun mukamun la yasbitunahu bilqawli wa hum bi amri ya'malun. Tetapi malaikat itu ibadun, beberapa hamba Allah mukramun, yang diberi kemuliaan. La yasbiqunahu, tiada mendahului mereka itu akan Allah bilqawli, dengan tangdar. Artinya kalau kan pada dulu berendar sebelum disuruh Tuhan kada berani, tangdar sebelum disuruh kada berani. Amunnya Tuhan nyuruh hanya bapendar saja pak, lain kita. Oh iya kak, biar kalau diturun hutan itu bapan, bapak seorang onan hutan, bapak itu juga. Itu bal napajar ibadun mukramun layak biqunahu bil qawli. Dan mereka itu di amri dengan perintah Allah yang malun melaksanakan. Ayat dari malaikat wa ibadun min ibadihi ta'ala mukramun bil ismah, diberi kemuliaan dengan ismah. Arti ismah itu bagaretik tak hendak mengajar dosa kada ada, apalagi pegawai bagaretik kada ada, apalagi menggawai garetiknya kan orang menggawai itu dosa ada garetik dulu, garetik kada ada, apalagi menggawai yang daripada ismahnya. Hah? Nabi-nabi itu jauhlah, nabi-nabi keberataan maksum jauhlah. Nah, ismatuhum kasairul malaika wajibatun wakadalun malaika, ismatuhum kasairul malaika wajibatun wakadalun malaika. Wajib kita itu lah memahami itu katakan. Maksud karena maksud itu tidak ada sama sekali dalam malaikat ini tadi. Itu minat jalal kita mengatakan kesalahan. Minat jalal daripada segala kesalahan. Minat jalal daripada segala apa? Dosa, ya kan? Dosa. Nah, asalnya gila itu dosa halus pak, tapi menang halus pak sudah kada ada menggomel pak nimba di mana ya. Gila maknanya anu sagairul khataya, gua senang halus apalagi menggomel artinya. Lalu apa, la yasbiquna iznahu ta'ala bil qawli, kada mau mendahului mereka itu malaikat akan izin Allah dengan tandar. Artinya kada wani bepandar lah membaluman diizini han urang lah. Nah wahum bi amrihi ta'ala idza amarahum ya'malun, mereka itu dengan surah Allah Ta'ala apabila Tuhan menyerahkan mereka menggawi. Li'annahum fi ghayatil muraqabah ta'ala, ini nangnya yang jadi kayak itu tak ada dulu tuh sebabnya. Kenapa jadi kayak itu dari karena muraqabah dengan lawan Tuhan kita kan, misalnya dulu lawan guru aja muraqabah, lawan guru kita intai ya guru kita. Dan kita selama intai guru kita kada pernah suruhan Tuhan yang kada terlaksana asal kita intai, kada pernah lengah jadi intai guru kita belakang anak, belakang anak, lalu kita bisa tak kawa, bergerak belakang anak kita lawan kawa kada tak intelan gurubi, nah lalu kada apa, kada tak gawi atau kahada, kada tetap pada waktunya, lantaran kita murakabahnya tak kawa, semisal untuk mentakutakan kepada kaham majeta. Ada orang mula kata terus dengan Tuhan. Jadi, apabila tak disuruh, enggak, minta aja lah Allah. Ini mula kata dengan kesusah. Melekat. Manusia apabila dibari Allah Ta'ala anugerah merokabah ini, maka tinggi derajatnya daripada malaikat. Nah, tinggi. Nah, antara dua manusia ini, munnya pina patut, harap pada malaikat, amunnya uruh pada binatang. Minta. Anu, li'annahum fi ghaitul muraqabah lahu ta'ala. Nah ini tak jadi itu sahibnya tentang muraqabah ya kah? Hah? Ya Allah? Enggak? Undur tabiratul muraqabah. Coba pikirkan tabiratul muraqabah ini nah. Lalu segala suruh Tuhan itu cepat menggawinya. Ini muraqabah. Ada baharunya.